bareng di Vassal Altamek Multimedia ada Vivi Artika New Kendedes. Banyak yang request lagu Tatu ya? Yang bisa nyanyi bareng-bareng? Satunya buat semuanya bareng You Can Dance. Filofis Indonesia. Terima kasih buat Filofisku yang sudah datang. Sebesar juga buat semuanya. luar biasa. Ini juga salah satu pasukan yang bikin viral lagu ini buat Nyugen Dede.